Radio Muslim Yogyakarta, kurnikan akhidah, berbakam sinar. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizukni fahma. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, pemirsa dan pendengar Radio Muslim yang kami muliakan, syukur kita kehadirat Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tentunya sangat banyak, dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah memberikan kepada kita suatu ayat, wa in ta'udu nikmatallah la tuhsuha. Sekiranya kalian membilang, sekiranya kalian menghitung nikmat yang telah kami berikan kepada kalian, saya kalian tidak bakalan mampu untuk membilangnya. Di antara bentuk nikmat dan karunia Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada umat-umat terdahulu syariat, dan masing-masing kaum memiliki syariat yang berbeda. Akan tapi ada suatu hal yang patut kita ketahui bersama, bahwasanya di antara syariat umat terdahulu adalah mereka memiliki syariat puasa, sebagaimana umat ini telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk memiliki suatu ketetapan, yaitu melaksanakan ketaatan yang berupa puasa. Allah menyebutkan, kama kutiba 'ala alladziina min qablikum, sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada umat-umat sebelum kalian. Menunjukkan bahwasanya perintah puasa tidak hanya untuk umat ini, akan tapi juga untuk umat-umat terdahulu. Maka demikianlah di antara bentuk keadilan Allah, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu syariat kecuali syariat tersebut dibaliknya penuh dengan manfaat. Maka pada pertemuan kali ini kita akan kaji terkait dengan manfaat yang kita bisa peroleh tatkala kita berpuasa, dan mungkin sekiranya ada kesempatan waktu kita akan bahas terkait dengan sunah-sunah puasa yang tentunya kita semua mengenalnya. Tapi termasuk di dalamnya bab zikir, bab mengingatkan, karena Allah menyebutkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Disebutkan di dalam suatu hadis bahwasanya puasa merupakan sarana bagi seseorang untuk mudah masuk surga. Ada sahabat Nabi yang bernama Abu Umamah. Abu Umamah pernah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhiluni aljannah. Wahai Nabi Allah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu amalan. Ya Rasulullah, tunjukkanlah kepadaku suatu ketaatan, yudkhiluni aljannah, yang dengannya aku akan masuk surga. Maka Rasulullah SAW memberikan petunjuk, alaika bisawm la mithla lahu. Hendaknya anda berpuasa, karena tidak ada suatu amalan sehebat puasa. Rasul menyebutkan, alaika bisawm. Hendaknya anda berpuasa, la mithla lahu, karena tidak ada suatu ketaatan melebihi hebatnya manakala seseorang berbicara terkait masalah puasa. Mungkin ada yang memberikan suatu pernyataan, Ustaz, bukankah tatkala kita sholat juga kita berpuasa? Maka kita katakan iya. Tapi waktu di mana seseorang sholat, tentunya waktunya tidak banyak. Mungkin seseorang sholat duhur 7-10 menit. Mungkin seseorang tahajud 2-3 jam selesai. Tentunya bagi mereka yang sholat di Makkah. Adapun di negeri kita, setengah jam kadang sudah lumayan lama. Rata-rata adalah antara 30-40 menit. Kalau ternyata ada sebagian masjid yang kadang lebih dari 1 jam, kadang hari berikutnya yang namanya makmum mungkin akan berkurang. Kenapa? Karena sebagian orang tidak siap untuk siap sholat lama. Kita perhatikan, tatkala seseorang itu sholat, maka benar di dalam sholat ada puasa. Tapi tatkala seseorang istirahat dari sholat sesudah selesai salam, maka dia memiliki suatu kemudahan di mana dia diperbolehkan untuk minum, diperbolehkan untuk makan, barangkali dia lapar. Maka di sini berbeda dengan puasa, yang sifatnya puasa adalah suatu amal yang sifatnya mulia dan Rasulullah menyebutkan la mislalahu. Tatkala kita berbicara larangan bagi mereka yang haji ataukah yang hendak umrah, begitu mereka memakai pakaian ihram, maka di sana ada suatu larangan, di antaranya larangan untuk jidal, larangan untuk berpakaian yang berjahit, di antaranya larangan bagi seseorang untuk melakukan perkara yang mungkar, larangan bagi seseorang untuk berburu, larangan bagi seseorang untuk memotong kuku, tangan ataukah kaki, mencabut bulu ketiak, ataukah memotong bulu kemaluan, ataukah memotong rambut. Kapan? Ini semua dilarang sesudah selesai seseorang ikrar ihram. Adapun sebelum ihram maka dianjurkan. Adapun sebelum ihram maka dianjurkan untuk memakai minyak wangi, dianjurkan untuk mencabut bulu ketiak, dianjurkan untuk merapikan kumis, dianjurkan untuk memotong bulu kemaluan. Kapan? Sebelum seseorang melafadzkan ihram. Adapun sesudah ihram maka larangan-larangan ini harus dijauhi. Tapi bagaimanakah dengan makan, bagaimanakah dengan minum? Maka orang ihram boleh untuk makan, boleh untuk minum. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah, sahabat tidaklah mereka bertanya sesuatu hal kecuali hal tersebut adalah terbaik. Maka Abu Mama berkata, dullani ala amalin yudkhiluni aljannah. Subhanallah. Para sahabat dahulu tatkala mereka bertanya kepada Rasul, maka mereka senantiasa bertanya yang terbaik. Sebagaimana hadis lain, ya Rasulullah, ayul a'malil afdal, wahai Nabi Allah, amalan apakah yang terbaik? Demikianlah para sahabat, manakala mereka bertanya kepada Rasul, maka Rasul pun senantiasa memberikan jawaban yang terbaik pula. Dan terkait dengan hal ini, Abu Umamah mendapatkan suatu jawaban dari Nabi, sekaligus ini adalah untuk kita semuanya. Rasul menyebutkan, alaika bisawm la mithlalahu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari puasa, maka dengan seseorang itu berpuasa, maka puasa merupakan perisai yang digunakan oleh hamba dari panasnya api neraka, sebagaimana perisai yang digunakan oleh seseorang manakala berperang. Rasul menyebutkan, asyamu junnatun minan nar, kajunnati ahadikum minal qital. Puasa merupakan perisai dari panasnya api neraka, sebagaimana perisai yang kalian gunakan untuk berperang. Maka semuanya tentunya takut dengan neraka. Dan salah satu hal yang bisa menghalangi antara hamba dengan neraka adalah puasa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu penjelasan melalui lisan Rasul-Nya bahwasanya perisai harus ada pada seorang hamba. Kapan? Karena sesungguhnya orang tatkala berperang mesti membutuhkan perisai. Bisa jadi perisai tersebut adalah tameng, bisa jadi adalah baju besi. Tapi terkait dengan di neraka, maka tamengnya adalah amalan saleh, yaitu berupa puasa. Ikhwan fadilah rahimakumullah, terkait dengan kemuliaan puasa pula, khususnya bagi para remaja, maka Rasulullah SAW mendapatkan, Rasulullah SAW memberikan kepada kita suatu petunjuk. Rasul pernah bersabda, ya masyarah syabab, man istata'a minkumul ba'ata fal yatazawwaj. Wahai para remaja, barang siapa di antara kalian mampu untuk berumah tangga, maka hendaknya dia menikah. Rasulullah SAW menyebutkan, memberikan penjelasan, ya ma'syarah syabab, wahai para remaja. Subhanallah. Bagaimanakah perhatian Nabi terhadap para remaja? Subhanallah. Tentunya waktu yang dimiliki oleh seorang remaja adalah kesempatan yang terbaik, di mana yang namanya remaja, tatkala dia beribadah maka dia sangat kuat. Tatkala dia makan maka bisa makan dengan jumlah banyak. Tatkala remaja itu begadang maka dia pun kuat untuk begadang. Tatkala remaja itu melakukan ketaatan, maka dia pun kuat untuk melakukan ketaatan. Tatkala remaja itu menghafal, maka dia pun kuat untuk menghafal. Dan saya mohon maaf, remaja tatkala disuruh makan, maka dia pun kuat untuk makan. Subhanallah. Untuk tidur, kuat untuk tidur. Masya Allah. Karena faktor ini terkumpul dengan banyak hal, yaitu bisa istirahat dengan waktu yang lama, sehingga bisa bekerja, dia bekerja yang lama, sehingga dia makan, bisa makan dengan jumlah yang banyak, maka bisa membuat birahi syahwat seseorang itu muncul, apalagi di waktu remaja. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada kita petunjuk, ya ma'syaros syabab, wahai para remaja, manistatua minkumul ba'ata, barang siapa di antara kalian mampu untuk melakukan ba'ah, mampu berumah tangga, falyatazawwaj, maka hendaknya menikah. Subhanallah. Subhanallah. Tatkala di sini gejolak syahwat itu muncul, maka Rasulullah SAW memberikan jalan keluar. Apa itu? Menikah. Dan demikianlah manusia mendapatkan kehormatan dengan berupa melaksanakan akad nikah. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, fa'innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, karena sesungguhnya tatkala seseorang itu menikah, maka di sana ada suatu pengekang. Apa itu? Aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj, membuat mata itu bisa menundukkan mata. Subhanallah, menundukkan mata. Kenapa? Sudah punya istri. Kenapa? Karena sudah punya pasangan, sehingga dia bisa lebih menundukkan mata. Wahsanul farj, dan dia lebih mampu untuk menjaga kehormatan. Kenapa? Dia punya pasangan, sehingga gejolak syahwat muncul, dia memiliki pasangan, bisa berbuat apa yang dia inginkan. Tapi Rasulullah SAW laki-laki perhatian dengan para remaja. Kok ternyata remaja ini tidak mampu untuk menikah? Faman lam yastati'a. Subhanallah. Rasulullah SAW memberikan petunjuk, faman lam yastati'. Barang siapa kok remaja tidak mampu untuk menikah? Maka Rasul memberikan jalan keluar. Apa itu? Alaika bisawm. Masya Allah. Bagaimanakah petunjuk Nabi? Rasul bersabda, alaika bisawm, hendaknya Anda berpuasa. Kenapa demikian? Karena manakala seseorang itu berpuasa, maka syahwatnya akan turun. Tatkala seseorang itu tidak ada masukan makanan yang cukup, maka yang namanya syahwat akan turun. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, fa'innahu lahu wija. Subhanallah. Fa'innahu lahu wija. Karena dengan seseorang itu berpuasa, maka di sana ada pemutus, maka di sana ada pengekang. Tali birahi syahwat seseorang akan dikekang dengan puasa. Subhanallah. Berikutnya di antara manfaat yang bisa kita ambil dari manfaat puasa, maka Rasulullah SAW menyebutkan, walladhi nafsi Muhammadin biyadih, la khulufu famisaimi atiyabu indallahi min rihil miski. Demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah. Perhatikan di dalam hadis ini. Demi jiwa Muhammad yang berada di genggaman Allah, maka Rasulullah SAW bersumpah, la khulufu famisaim, sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu atyabu indallah, maka jauh lebih wangi di sisi Allah, min rihil miski, dibanding minyak kasturi. Subhanallah. Disinilah seorang mukmin bersyukur kepada Allah tatkala dia mendapatkan suatu hal yang dijanjikan, di mana yang dijanjikan tersebut adalah jauh lebih baik. Tentunya di dunia, manakala seseorang ini berpuasa, karena tidak ada asupan makanan yang masuk, tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung, sehingga yang namanya perut akan mengeluarkan suatu bau-bau yang tidak sedap. Tapi Rasulullah SAW memberikan janji, Allah akan ganti bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi dibanding minyak kasturi. Subhanallah. Dan tentunya di antara manfaat puasa, maka orang yang berpuasa itu akan merasa senang. Orang yang berpuasa itu merasa gembira. Kapan? Manakala hendak berbuka. Disebutkan di dalam hadis. Rasulullah SAW pernah memberikan kepada kita suatu penjelasan. Inna lisa'imi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Subhanallah. Rasulullah SAW menyebutkan lisa'imi farhatan. Orang yang berpuasa itu akan memiliki dua kegembiraan. Subhanallah. Gembira. Dan masing-masing di dalam kehidupan ini tentunya akan mendapatkan suatu masa di mana kadang dia sedih, di mana kadang seseorang takut, di mana seseorang khawatir, di mana seseorang kadang akan memperoleh suatu perasaan di mana perasaan tersebut adalah perasaan yang sifatnya adalah perasaan senang. Dan perasaan ini digambarkan oleh Nabi dengan sebutan farh. Masya Allah. Yafrahun. Mereka berbahagia. Disebutkan tatkala kita berbicara. Fariha, farhan, farh, fariha. Oh, bahagia. Senang. Dan tatkala seseorang itu senang, maka mukanya berseri-seri. Subhanallah. Makanya barangkali di antara kita ada yang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kesembuhan. Barangkali di antara saudara kita ada yang sakit, maka kunjungilah dia. Karena sesungguhnya manakala seseorang itu merasa senang, maka akan sedikit terobati, minimal berkurang penyakitnya. Subhanallah. Senang. Senang. Syekhul Islam Ibn Taimiyah suatu saat beliau pernah sakit. Karena beliau sakit beberapa waktu, yang kemudian salah satu hal yang menarik adalah Syekhul Islam sekalipun dalam keadaan sakit, maka beliau tetap membaca kitab. Syekhul Islam sekalipun dalam keadaan sakit, beliau tetap membaca kitab. Sehingga salah satu yang diberitakan bahwasanya dokter menegur Syekhul Islam, kenapa Anda sakit, Anda dalam keadaan berat, maka untuk sementara tidak usah membaca kitab. Apakah kata Syekhul Islam? Beliau memberikan suatu argumen kepada dokter. Wahai dokter, wahai tabib, jika seseorang itu sakit, kemudian dia mendapatkan rasa senang, kami akan bertanya, apakah dengan rasa senang yang muncul tersebut membuat penyakitnya tambah parah, ataukah penyakitnya berkurang? Maka dokter ini mengatakan, penyakitnya akan berkurang, gara-gara kesenangan yang didapat oleh seseorang. Maka Syekhul Islam Taimiyah memberikan suatu pernyataan, wahai dokter, biarkanlah aku membaca. Karena sesungguhnya dengan membaca, hatiku merasa senang. Subhanallah. Dan orang yang berpuasa digambarkan oleh Rasul, lisa'imi farhatan. Orang-orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Masya Allah. Kita ingat orang tua kita. Kita ingat kakek nenek kita. Masya Allah. Bagaimana akan mereka tatkala hendak salat asar? Kita ingat mungkin ibu kita, mungkin nenek kita. Nenek kita ataukah ibu kita menjelang sholat asar itu sudah pada siap-siap di dapur. Yang orang kampung biasanya dahulu mereka memasukkan kayu bakar untuk persiapan masak. Sebagian mereka mendekati waktu asar sudah menyiapkan sayuran yang dipotong-potong untuk persiapan masak habis asar. Begitu asar pun datang, habis asar pun mereka sudah mulai memarut kelapa. Subhanallah. Mungkin sebagian anaknya ikut membantu. Kenapa? Hendak berbuka. Masya Allah. Suatu pemandangan yang luar biasa. Di mana mereka mendekati berbuka saja sudah senang. Padahal waktunya masih jam 4. Tapi perasaan senang sudah ada. Subhanallah. Begitu jam 5, 89% sudah siap. Masya Allah. Begitu jam 5.20, sudah siap. Masya Allah. Sehingga masing-masing sudah berada di sekeliling hidangan. Dan semuanya dalam keadaan senang. Tapi mohon maaf, belakangan ini kami jumpai di Jogja khususnya, ibu-ibu itu begitu setengah 5, kadang jam 5 kurang seperempat baru pada nyari kunci motor. Kenapa? Tidak pada masak, akan tapi langsung beli jadi. Subhanallah. Halal-halal saja, mudah-mudah saja. Bahkan sebagian begitu mendekati jam 5 ataukah jam setengah 5 cari handphone. Oh. Pesan GoFood. Kemudahan. Subhanallah, kemudahan dan kemudahan. Nah, Rasulullah SAW bersabda, lisaimi farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan. Kapan? Inda fitrihi. Manakala hendak berbuka. Masya Allah. Apapun yang berada di depan orang yang berpuasa, apapun yang ada di depannya, maka dia merasa senang. Subhanallah. Apapun. Mungkin singkong, mungkin pisang goreng, mungkin kurma, mungkin tahu goreng, mungkin dawet, mungkin kolak, subhanallah. Semuanya merasa senang di depan hidangannya. Rasulullah SAW menyebutkan, wa inda liqa'i rabbih. Dan manakala berjumpa dengan Tuhannya. Subhanallah. Rasul bersabda, wa inda liqa'i rabbih. Dan manakala berjumpa dengan Tuhannya. Sungguh. Semua orang senantiasa berharap untuk berjumpa dengan Allah. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِكَاءَ رَبِّهِ. Barang siapa yang menginginkan berjumpa dengan Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Maka hendaknya dia beramal, amal yang saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berikutnya terkait dengan keutamaan bagi mereka yang puasa. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Yukalu aina sa'imun. Fayakumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairahum. Fa'idha dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Di antara kemuliaan puasa, maka bagi mereka orang yang berpuasa, Allah janjikan bahwasanya mereka akan memasuki suatu pintu, dan pintu tersebut bernama Ar-Rayyan. Disebutkan di dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan, inna fil jannati baban. Sesungguhnya di surga itu ada suatu pintu. Yuqalu lahu Rayyan. Dikatakan bahwasanya pintu tersebut bernama Rayyan. Yadkhulu minhu as-saimun. Dan dari pintu itulah orang-orang yang berpuasa mereka akan masuk. Kapan? Yaumul qiyamah. Masya Allah. Di hari kiamat, Mereka orang-orang yang berpuasa akan memasuki suatu pintu ke dalam surga yang namanya pintu Royan. La yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Maka tidak ada yang bisa masuk dari pintu tersebut kecuali mereka orang-orang yang pelaku puasa. Maka dikatakan yuqalu, dikatakan aina sa'imun. Manakah hamba-hambaku yang berpuasa? Masya Allah. Aina sa'imun. Manakah kaum yang dahulu tatkala mereka berada di dunia kaum mereka melakukan ketaatan berupa puasa? Fayakumuna la yadkhul minhu ahadun ghairuhum. Sesudah mereka bangun, bangkit dan masuk, maka tidak ada yang bakalan masuk selain mereka. Faiza dakhalu, tatkala orang-orang ini sudah masuk ke dalam pintu Royan, masuk surga dari pintu Royan, falam yadkhul minhu ahadun, maka tidak ada seseorang pun yang masuk sesudahnya. Masya Allah. Maka di sini pengkhususan bagi mereka yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka janji di mana mereka akan masuk surga dari pintu yang bernama Ar-Royan. Berikutnya, kekhususan pula bagi mereka orang yang berpuasa, maka bagi orang yang berpuasa memiliki suatu kesempatan untuk berdoa. Di mana tatkala seseorang itu berdoa sementara dia dalam keadaan puasa, maka doanya akan mustajab. Doanya akan diijabah oleh Allah. Salah satu yang disebutkan adalah doanya pemimpin yang adil akan mustajab. Doanya orang yang terzalimi akan mustajab. Yang ketiga adalah doanya orang yang berpuasa. Doanya orang yang berpuasa juga mustajab. Disebutkan dalam hadis, innal saimi 'inda fitrihi da'watan laturat. Da'watul laturat. Dikatakan, innal saimi, sesungguhnya bagi mereka yang berpuasa 'inda fitrihi. Masyaallah. Subhan, perhatikan. Innal saimi 'inda fitrihi, sesungguhnya bagi mereka orang yang berpuasa 'inda fitrihi, di depan hidangannya, di depan hidangannya. Masyaallah. Dia memiliki kesempatan untuk berdoa dan doanya tidak ditolak. Maka disinilah kesempatan bagi kita yang berpuasa untuk memperbanyak doa. Kapan? Selama belum berbuka. Khususnya kapan? Mendekati buka. Masya Allah. Kemuliaan dan kenikmatan. Di mana yang namanya waktu yang mustajab, itu tentunya waktunya tertentu. Antara adzan dan iqamat, waktunya mustajab. Mendekati subuh adalah waktu yang mustajab. Sebagaimana firman Allah, wasabbih bil asyi wal ibkar. Hendaknya mengagungkan Allah, hendaknya Anda mengagungkan Allah bil asyi, di waktu sore, wal ibkar, dan di waktu pagi. Dan di sini orang yang berpuasa memiliki kesempatan yang terbaik untuk berdoa. Banyak berdoa. Semoga Allah melunaskan hutang yang kita miliki, sekiranya kita punya utang. Menyembuhkan penyakit yang kita derita, barangkali di antara kita ada yang sakit. Memberikan pekerjaan yang baik bagi mereka yang belum bekerja. Memberikan keturunan bagi mereka yang belum punya keturunan. Mendekatkan jodoh, barangkali di antara kita ada yang belum memiliki jodoh. Banyak berdoa. Semoga Allah menghadiahkan kepada kita pemimpin yang terbaik, sehingga akan berdiri suatu negeri yang menjadi harapan kita semuanya. Apa itu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kesempatan terbaik untuk berdoa. Dan orang yang berpuasa doanya mustajab, berdoa. Dan dikatakan innallaha la yukhliful mi'ad, innaka la tukhliful mi'ad. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak bakalan menyalahi janjinya. Wallahu la yukhliful mi'ad. Ikhwan akhwatillah rahimakumullah. Di antara manfaat yang bisa kita petik dari berpuasa, maka puasa itu bagaikan madrasah. Puasa itu seperti madrasah, puasa itu seperti sekolahan. Subhanallah. Di mana tatkala kita berbicara madrasah, maka yang namanya madrasah, yang namanya sekolahan itu ada waktunya, dan semua waktu memiliki kesempatan di mana seseorang untuk beraktivitas. Begitu pagi hari di bel, oh, bel dibunyikan, maka semua orang, bagi mereka siswa, maka akan masuk kelas. Kadang 1,5 jam, kadang 2 jam. Sesudah mereka belajar, datanglah bel juga. Nanti begitu sudah masuk, jam sekian, 9:30, istirahat, bel. Jam 10, kurang 10, masuk kelas lagi, bel lagi. InsyaAllah. Kadang 10:30, ganti pelajaran, bel lagi. Duhur, bel lagi, subhanallah. Madrasah. Sama, orang yang berpuasa itu madrasah. Di mana seseorang mendapatkan pendidikan yang luar biasa dan dia tidak memiliki bel yang harus diperhatikan kecuali semuanya adalah ketakwaan. Masya Allah. Apa itu? Pagi hari subuh. Belnya adalah sholat subuh. Begitu seseorang puasa dan sholat subuh datang, adzan subuh datang, maka semuanya berhenti makan. Yang tentunya begitu kita berbicara makan sahur, maka sahur adalah berkah. Rasul menyebutkan tasaharu fa inna fi sahuri barokah. Hendaknya kalian makan sahur karena sesungguhnya pada makan sahur itu penuh dengan keberkahan. Mungkin kalau seseorang tidak memperhatikan hadis ini bahwasanya makan sahur adalah berkah, mungkin akan berat tidurnya dibanding makan sahurnya. Tapi karena makan sahur adalah sunnah Nabi, maka kaum muslimin pun bangun. Masya Allah. Dan boleh seseorang makan sahur sampai imsak. Boleh pula seseorang makan sahur sampai terdengar adzan subuh. Rasulullah SAW bersabda, makanlah kalian dan minumlah kalian selama kalian mendengar Bilal adzan. Karena sesungguhnya Nabi memiliki 2 tukang adzan. Tukang adzan yang pertama adalah Bilal. Tukang adzan yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Abdullah bin Maktum adalah sahabat Nabi yang buta. Begitu terdengar asbahna asbahna, sudah pagi, maka Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Kenapa? Abdullah bin Ummi Maktum adzan di waktu sholat subuh. Di sini seseorang begitu makan sahur itu boleh di waktu adzan pertama. Adapun adzan kedua adalah adzan di mana waktu subuh itu telah datang, maka harus berhenti. Ada sebagian orang berhenti makan sahur sampai imsak. Bagaimanakah tinjauan agama? Maka jika seseorang melakukan sahur, makan sahur sampai imsak, maka dia telah mengikuti perbuatan Nabi. Ada sahabat Nabi yang memberikan suatu pernyataan tatkala dia ditanya, berapa lamakah berhentinya makan sahur Nabi dengan jarak sampai subuh? Maka sahabat ini memberikan suatu penjelasan, jarak Rasulullah SAW berhenti beliau makan sahur sampai datang subuh kurang lebih seseorang membaca 50 ayat. Sinten kang maos, siapa yang baca 50 ayat ini? Tentunya 50 ayat ini yang membaca adalah orang yang bacaannya normal, orang yang bacaannya lancar. Kalau bacaannya pelan-pelan, gelato-gelato, ya sulit ya, bisa 1 jam 50 ayat. Maka di sini adalah imsak yang kemudian menjadi patokan yang dimaksud kurang lebih seseorang membaca 50 ayat adalah waktu imsak. disebutkan di dalam hadis. Jika salah satu di antara kalian sedang makan sahur dan di puluhan kalian, di tangan kalian, kok ada makanan, maka sempurnakanlah. Menunjukkan bolehnya seseorang makan sahur sampai azan subuh. Terdengar azan subuh selesai. Tentunya yang di puluhan, bukan yang di meja, yang di puluhan, yang di tangan. Sehingga kadang karena keterbatasan seseorang, begitu diumumkan imsak, imsak, imsak, waktu sahur sudah habis, selesai. Bagi yang mengikuti perbuatan Nabi, tapi bagi yang mengikuti sabda Nabi, maka di sini bolehnya seseorang makan sahur sampai terdengar azan subuh. Begitu azan subuh datang, selesai. Makanya ada sebagian begitu mendengar imsak, imsak, imsak, wetal sahur sampun telas, waktu sahur sudah habis. Karena orang ini tahu waktu sahur masih 10 menit, wetal sahur tasih 10 menit, boleh. Dan di sini seseorang boleh mengikuti perbuatan Nabi, boleh mengikuti sabda Nabi. Dan di dalam suatu kaidah dikatakan, jika bertentangan perbuatan Nabi dengan perkataan Nabi, jika bertentangan antara perbuatan Nabi dengan sabda Nabi, maka didahulukan sabda Nabi. Tapi kita bahas, puasa adalah madrasah. Begitu azan subuh dikumandangkan, maka semuanya berhenti makan. Masya Allah. Sehingga disinilah orang-orang berduyun-duyun sholat subuh ke masjid. Masya Allah. Hadir di masjid. Begitu habis subuh, kadang kita mendengarkan ceramah, mendengarkan kuliah subuh, nasihat. Alhamdulillah. Bahkan sebagian, sesudah ceramah selesai pun, dia tidak buru-buru pulang. Akan tapi, nunggu sampai matahari terbit. Amal mulia. Barang siapa yang sholat subuh di masjid, menunggu sampai matahari terbit, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, tentunya terbit tidak langsung sholat ya, terbit matahari kemudian ditunggu antara 10 sampai 15 menit sehingga matahari nampak, berikutnya sholat sunnah 2 rakaat, maka akan mendapatkan suatu kemuliaan. Rasul menyebutkan seperti seseorang melaksanakan haji bahkan umrah. Rasul bersabda, tamah tamah, tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Masya Allah. Puasa adalah madrasah. Sehingga ketaatan demi ketaatan dilakukan. Orang baca Al-Quran, ketaatan. Sedekah, ketaatan. Silaturahim, ketaatan. Bahkan manakala mendekati buka puasa. Subhanallah. Mungkin kita berada di masjid, mungkin kita diundang teman untuk buka bersama, minuman nyampe di depan kita, makanan di depan kita, kadang kita berikan kepada saudara kita yang berada di samping kita. Al-Ithar, akhlak mulia, mendahulukan saudaranya. Masya Allah, akhlak mulia. Semua dalam keadaan siap untuk berbuka. Begitu terdengar azan maghrib, maka semuanya berbuka. Subhanallah, tertib. Subhanallah, tertib. Begitu maghrib pun dikomati, maka orang-orang pun sholat maghrib. Habis maghrib kadang berbuka lagi. Subhanallah. Datang isya, mereka ke masjid lagi. Habis isya dengerin ceramah. Masya Allah. Ketaatan demi ketaatan. Bahkan sesudah isya mendengarin ceramah, kemudian sesudah itu diikuti dengan tarawih. Subhanallah. Habis tarawih kadang berbuka lagi. Kadang di malam hari, alhamdulillah barangkali di antara kita bisa melaksanakan ketaatan lain pula, yaitu sholat sunnah. Hanya saja Rasul memberikan suatu pernyataan, la witrani fil laila. Tidak boleh seseorang melakukan 2 kali witir di dalam 1 malam. Kok sekiranya kita sudah witir bersama imam di waktu sholat tarawih, maka di malam hari sekiranya kita tahajud boleh. Tapi tidak perlu witir lagi. Subhanallah. Ramadan adalah madrasah. Bahkan di balik puasa pun seseorang bisa belajar untuk memperoleh kesabaran. Masya Allah. Orang yang berpuasa itu akan memperoleh kesabaran. Masya Allah. Bahkan orang yang berpuasa akan mendapatkan suatu kesempatan untuk meraih syafaat. Masya Allah. Karena Rasul menyebutkan Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat. Masya Allah. Kemuliaan besar bagi mereka yang berpuasa. Begitu kita berbicara hikmah di balik puasa, maka orang yang berpuasa itu akan selalu sehat. Masya Allah. Orang yang berpuasa itu akan selalu sehat. Subhanallah. Sekalipun hadisnya adalah hadis yang lemah. Ada suatu hadis yang berbunyi, sumutasihu, berpuasalah kalian, niscaya akan sehat. Hadis ini adalah hadis yang lemah, tapi artinya sahih, artinya benar. Karena sesungguhnya puasa itu akan membuat seseorang sehat. Dan subhanallah, semua syariat itu dibaliknya penuh dengan hikmah. Bahkan begitu kita berbicara masalah puasa, suami istri semakin akrab dan hangat. Masya Allah. Anggota rumah tangga semakin dekat dan semakin akrab. Subhanallah. Ini semua terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hikmah di balik puasa. Ikhwan akhwat fillah rahimakumullah, naktafi bihadzal qadar. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah di pertemuan yang datang kita akan bahas, yaitu terkait dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dan akan kita bahas pula insyaallah terkait dengan tanda malam Lailatul Qadar. Terima kasih atas perhatiannya. Ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallah wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyaklah berdoa, semoga Allah memberikan kepada kita pemimpin yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.